Mas. Dalam di. Aku main jaluk purun pora. Nopo. Aku jaluk pajero, Mas. Ayo rojo to pajero. Lah nyapa? Sifik turu gue tak kredit be. Tapi ke sampean gini. Iya, Mas. Sabar. Dino rasa nera karuan, ngombe kopi lagi neng rasane pahit tenang. Mangan mangut lele rasane kok podo tempe. Opo koyong ini rasane wong ora duwe. Saat es tuh nuwun sampun ana ngancani neng saben dina. Yo yo yo yo yo, jelek aku tanganku. Yo, wah wah wah wah wah.